Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alayh. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita yaitu sirah kehidupan Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan kita sampai pada kisah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam menanyakan kepada Abdullah ibn Salam rahimahullah tentang nama beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bala Abdullah ibn Salam." Yang cocok bagimu nama kamu adalah Abdullah. Yang tadinya namanya apa? Husain diganti dengan Abdullah. Fakultu, kemudian Abdullah ibn Salam mengatakan, "Na'am, Abdullah ibn Salam." Iya. Nama saya adalah Abdullah ibn Salam. Penerimaan yang lapang dari Abdullah ibn Salam apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Bahkan beliau berkata, "Wallazi ba'athaka bil haqq ma uhibbu anna li bihi isman akhar ba'dal yawm." Demi yang engkau diutus dengannya dengan hak, "Ma uhibbu anna li bihi isman akhar." Tidak ada nama yang paling aku cintai, ya, setelah hari ini dari nama yang telah kau berikan kepadaku. Ini menunjukkan istijabatur ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Rasulillah. Sambutan sahabat Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Dan ini hendaknya yang menjadi pijakan seorang mukmin. Ini yang menjadi manhaj seorang mukmin. Apa saja yang diputuskan oleh Rasulullah, tidak ada baginya pilihan yang lainnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayakunu lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan juga tidak pantas bagi seorang mukminah apabila atau untuk dia memilih perkara yang lainnya apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Dan juga Allah menyebutkan, "Innamakana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi war rasul liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na." Hanya saja ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan diseru kepada Rasul untuk menghukumi di antara keduanya atau di antara mereka, maka mereka akan berkata, "Kami mendengar dan mentaati apa yang datang dari Nabi kami." Beginilah manhajus sahabatin Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. "Thumman saraftu min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila baiti wa da'awtu zawjati wa auladi wa ahli ila al-Islam." Kemudian aku pergi dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke rumahku dan aku mengajak istriku, anak-anakku dan keluargaku kepada Islam. Ini yang seharusnya menjadi hal yang terpenting yang harus dijaga oleh seseorang. Bertanggung jawab, apa yang menjadi tanggung jawabnya? Di antara tanggung jawab yang paling terbesar adalah keluarganya, anak-anaknya. Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan tentang permasalahan ini. Bukan hanya satu ayat, berayat-ayat. Allah menyebutkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau berbuat kesyirikan. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Inna azwajakum wa auladakum aduwwul lakum fahdharu." Sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh-musuh bagi kalian dan hati-hatilah kalian dengannya. Dan kisah bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berdakwah kepada anaknya. Dan begitu juga apa yang diajarkan oleh Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Ya bunai la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakiduna laka kaida. Wahai anakku, janganlah engkau menceritakan apa yang kau lihat kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan memberikan makar kepadamu. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pentingnya orang tua memperdulikan anak-anak mereka. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam telah menyebutkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Di antara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Akan tetapi ibu dan bapaknya yang meyahudikannya, menasronikannya dan memajusikannya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam menyebutkan hendaknya orang tua kemana? Hendaknya orang tua memerintahkan anaknya untuk salat wahwa abu wa ibnus sinin dalam keadaan dia umur 7 tahun dan dipukul pada saat berumur 10 tahun. Bahkan tidak hanya anak yang menjadi keturunannya, tetapi anak-anak yang lain dari kalangan muslimin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam melihat ada seorang anak yang dia makan tidak beraturan, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunai sammillah kul biyamini mayalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan menyebut nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang terdekat denganmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan perkara-perkara yang lainnya dari sisi akhlaknya, akidahnya. Sebagaimana disebutkan dari hadis Abdullah bin Abbas, ya bunai ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidahu tujahaka. Dan juga telah ternukilkan dari imam min a'immati ahlus sunnah, di antaranya al-imamu A'mash rahimahullah, datang orang-orang kepada A'mash, ya A'mash, kenapa engkau menyibukkan dirimu mengajarkan anak-anak, sementara ahlul hadis mereka sudah siap untuk mendengar hadis darimu. Kemudian al-Imam Mu'ammash rahimahullah berkata, "Waihak, awailak, celaka engkau. Kalian orang-orang tua, sebentar lagi kalian akan mati. Sementara anak-anak inilah yang akan membawa dan menjaga Islam dan demi keberlangsungan Islam." Dan hadis-hadis yang lainnya, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sangat banyak untuk kita sebutkan di majelis kita hari ini. Satu nas dari Al-Quran saja sudah cukup untuk bagaimana seorang hamba ya peduli dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan ini bukan satu ayat, berayat-ayat. Dan ini bukan satu hadis, hadis ahadis yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam. Ketika ada Syekh Al-Khalal, ada yang di situ tidak dijalani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, maka jangan kalian hanya menyalahkan anak-anak kalian, tapi kalian punya andil yang sangat besar sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam. Bagaimana seorang anak akan punya ihtimam, kecintaan kepada ilmu, sementara yang menjadi panutan bagi anak tersebut, orang tuanya tidak punya kepedulian dengan ilmu. Jangan harap kalian akan punya semangat untuk mendidik anak kalian di atas ilmu. Jangan harap. Wallahi, saya bersumpah dengan nama Allah. Ya, illa marhimahullah. Ketika tidak ada kecintaan ilmu pada dirinya, tidak ada keihtimam dalam menuntut ilmu pada dirinya, jangan harap dia akan peduli dengan pendidikan anak-anaknya, terkhusus pendidikan agamanya. Agama, akhlak. Wa akhbarani ghairu wahid minal ikhwah, telah dikhabarkan kepada saya, tidak hanya satu ikhwah, ada anak-anak yang tinggal di mahat, omongannya na'udzubillah, ya seakan-akan bukan anak seorang salafi, bukan seorang anak alusunnah, bahkan na'udzubillah tidak pantas untuk dikatakan sebagai anak seorang muslim, omongan yang dikeluarkan dari mulutnya. La haula wala quwata illa billah. Ya, dulu saya masih awam, tidak mengenal ilmu. Ya, mendengar kalimat seperti itu saja sudah sesuatu yang memalukan. Sangat memalukan. Dulu kita masih awam. Tinggal di lingkungan orang awam, tinggal di lingkungan sebagian tidak sholat, sebagian enggak ada kepedulian. Tapi kalimat-kalimat seperti ini, kalimat yang memalukan untuk diucapkan. Ya, kenapa? Jangan salahkan anak kalian. Ketidakpedulian diri kalian kepada ilmu, mustahil kalian akan peduli dengan pendidikan anak-anak kalian. Tetapi ketika orang tua punya ihtimam dan kepedulian kepada ilmu, cinta kepada ilmu, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menanamkan kecintaan ilmu kepada anaknya. Tapi kalau dirinya tidak punya cinta ilmu, jangan harap. Ya, jangan harap anak-anak yang tinggal di kawasan ma'had, di lingkungan orang-orang yang mengerjakan sholat, tetapi na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sehingga sungguh sangat kasihan ketika orang-orang menafsirkan ucapan kita dengan penafsiran yang salah. Tidak lain kita inginkan adalah kebaikan buat dirinya, kebaikan buat anak-anaknya. Ya, kebaikan buat anakmu sendiri. Ketika tidak ada ihtimam pada dirimu menuntut ilmu, saya ulangi dan saya tegaskan, jangan harap kalian akan peduli dengan pendidikan anak-anak kalian. Ya, jangan peduli. Sehingga tidak hanya memberikan mudharat kepada diri kalian sendiri, tetapi memberi mudharat bagi dakwah. Wa akhbarani ghairu wahid juga. Ya, anak-anak yang sholat di Masjid Al-Fitrah, ketika khatib sedang sholat Jum'ah, sedang berkhutbah, anak-anak di sini, anak-anak mungkin diam. Anak-anak di sini lari, tidur-tiduran di masjid. La haula wala quwata illa billah. Tidur-tiduran. Ada lagi, ya, saya dikhabarkan, ketika pembagian makanan, itu, ya khi, haya. Maindakum haya. Tidak punya rasa malu kita. Apakah sudah segitu jauhnya kita dari rasa malu? Apa faedah kita mempelajari athar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itharnya mereka dalam masalah dunia. Kita cerita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan makanan. Kemudian dia membutuhkan makanan tersebut diberikan kepada tetangganya. Tetangga selanjutnya memberikan ke tetangga yang lain sampai kembali lagi ke awal. Buat apa faedah kita membaca kisah ini? Orang awam mungkin tidak pernah mendengar kisah ini. Tidak pernah mereka dengar. Tapi masih punya rasa malu. Ya. Terkadang tidak cukup satu, tiga sekali ngambil. Tiga. Ya akhirnya. Ya. Hadha haya. Antum tidak malu. Dan kondisi seperti ini, tiga di tangan yang ngambil makanan. Seakan-akan gak pernah makan makanan. Seakan-akan gak pernah melihat makanan. Iya, seakan-akan pengungsi yang datang kelaparan sudah bertahun-tahun tidak makan. Haya ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Iya. Bukanlah ini kita katakan ini sesuatu yang haram, enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang anak makan tidak beraturan, yang itu akan mengurangi akhlak, diajarkan, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkara yang haram, tapi akhlak. Ya bunai, sammillah, kul biyaminik wa kul bimayalik. Ditanbih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Ini hal ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah harus kita perhatikan baik-baik. Kita seorang penuntut ilmu. Lah kenapa saya sering berkata? Kenapa saya sering berkata? Karena ini dorornya seperti ini. Tidak ada kepedulian dengan ilmu pada dirinya akan mengalir kepada anaknya kemudian akan menjadi fitnah di luar. Salah saya berbicara. Apakah salah saya berbicara? Nah ini hal yang penting ayo ikhwah. Kita punya adab. Ya, biarkan mereka mengambil. Siapa yang berhak untuk mengambil dari saudara kita kaum muslimin? Tidak ada yang ambil ya, baru kita ambil. Baru kita ambil. Biarkan mereka, mungkin mereka butuh. Tidak ada yang ngambil, ah baru kita masuk depan ambil. Karena memang untuk dibagi-bagi, jangan terkadang ya, akhbarani ikhwah. Ya jadi rebutan. Tidak cukup satu tiga diambil. Kira-kira gimana? Antum malu enggak? Hah? Malu enggak antum? Ya sudah sholatnya tidur-tiduran. Ya bukan anak umur 3 tahun, 4 tahun. Sudah 10 tahun. Tidur di masjid. Dan disebutkan nama-namanya sama saya. Disebutkan apa? Nama-namanya. Dan saya minta kepada ikhwah yang anaknya belum berakal jangan dibawa ke masjid kecuali orang tuanya yang bawa. Karena ini sudah keluar dari lingkungan ma'had. Kalau kita berbicara ya urusan ma'had. Saya sendiri sudah membosankan dan jenuh. Tetapi ketika sudah sangkut pautnya pandangan orang luar kepada dakwah, kepada ma'had, maka saya harus berbicara. Terserah, mau dibilang saya cerewet, mau dibilang saya ini, dibilang saya itu. Tetapi ingat apa yang saya katakan. Ya, ketika orang tua tidak punya ihtimam dalam menuntut ilmu, maka jangan harap anaknya akan punya ihtimam dalam ilmu. Ketika dia tidak punya ihtimam dengan ilmu, tidak peduli dengan ilmu, keluar daripada mulutnya ucapan-ucapan yang sangat menjijikkan. Ucapan-ucapan kotor. Jangankan di masjid, di toilet pun kita enggak berani berucap ucapan seperti itu di toilet. Ya, tempatnya yang paling jelek apalagi di masjid. Di toilet enggak berani kita ucap ucapan seperti itu. Hadalish. Tidak ada ihtimam, tidak ada kepedulian kepada dirinya. Bagaimana dia akan peduli kepada anaknya? Kepada dirinya tidak peduli. Benar atau tidak, ikhwah? Ada yang salah saya berbicara? Ya. Ini yang terjadi. Namun kita lihat bagaimana Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu ketika beliau sudah mendidik keluarganya di atas adab, di atas din, di atas akhlak. Ketika datang nasihat dari Abdullah bin Salam bahwasanya saya sudah masuk Islam. Setelah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, ya, fa aslamu jami'an, dan mereka seluruhnya masuk Islam. Istrinya, anak-anaknya, semua yang masuk Islam. Karena memang tadinya sudah dididik di atas agama. Datang agama, menerima dengan mudah. Tidak ada yang sulit untuk diatur. Tidak ada yang sulit untuk dia apa? Dibimbing. Karena memang selalu dibimbing di atas agamanya. Selalu dikontrol, selalu dipantau, selalu dilihat. Ya, ketika diarahkan, jangan begini, jangan begini, kamu buat ini. Ya, langsung menerima. 6. Wa aslamat ma'hum ammati Khalidatu. Sehingga Islam bersamanya bibi saya, yaitu bibinya, yaitu Khalidah, yang tadi berdiri di bawah pokok kurma. Di bawah pokok kurma. Wa kana syaikhatan kabiratan. Dan dahulunya bibinya Abdullah bin Salam sudah sangat tua renta. Alhamdulillah beliau masuk Islam. Thumma inni qultu lahum. Kemudian aku berkata kepada saudaraku, uktumu islami wa islamakum anil yahud hatta adana lakum. Sembunyikanlah keislamanku dan keislaman kalian dari Yahudi sampai aku mengizinkan kepada kalian. Sembunyikan. Jangan kau khabarkan kepada siapapun dulu kepada keislaman aku. Faqalu na'am. Kemudian keluarganya mengatakan iya. Thumma raja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qultu lahu ya Rasulullah innal yahud qaumu buhtanin wa batilin. Kemudian aku kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi adalah kaum pendosa dan pembuat kebatilan. Wa inni uhibbu an tad'uwa wujuhahum ilaik. Dan aku ingin engkau mengajak ya pembesar-pembesar mereka kepadamu. Kau panggil mereka ya Rasulullah. Engkau nasihati mereka. Engkau ajak mereka ke dalam Islam. Wa antastaruni anhum fi hujratin min hujaratik. Dan sembunyikanlah aku dari kamar-kamar rumahmu. Kemudian tanyakan kepada mereka kedudukanku di sisi mereka. Qabla ayya'lamu islami, sebelum mereka tahu keislamanku. Thumma tad'uhum ilal islam, kemudian ajaklah mereka ke dalam Islam. Iya, cuman kenapa Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu, beliau membuat taktik seperti ini, tidak langsung disampaikan. Ingin menambahkan bahwasanya Yahudi adalah kaum yang buhtad, pendusta, dan banyak kebatilan yang ada pada diri mereka. Dan saya akan buktikan bahwasanya mereka memang kaum yang banyak kebatilannya. Fa innahum in alimu annani aslamtu abuni. Karena mereka mengetahui, sesungguhnya mereka kalau mengetahui aku masuk Islam, mereka akan memberikan celaan bagiku. Mereka akan apa? Mencela aku. Ini tariqahnya Yahudi. Sebagaimana telah kita isyaratkan. Siapa yang enggak berjalan dengan jalan dia akan dicaci maki. Siapa yang berjalan dengan jalan dia dipuji setinggi langit, walaupun apa? Orang tersebut menyelisihi apa yang ada pada agama mereka. Hadza min tariqatil yahud. Waramuni bikulli naqisatin wabahtuni. Dan mereka akan menuduh aku dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Segala kejelekan pasti mereka akan tuduh kepadaku kalau seandainya mereka tahu aku tidak lagi berjalan di atas jalan mereka. Fa adkhalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi badi hujratihi. Kemudian Rasulullah memasukkan aku ke salah satu dari kamarnya. Tsumma da'ahum ilaihi wa akhadha yahudduhum alal Islam. Kemudian Rasulullah mengajak mereka dan mulai menyemangati mereka, mengenalkan mereka dengan Islam. Wa yuhabbibu ilaihimul iman, dan menanamkan kecintaan iman pada diri mereka. Wa yudzakkiruhum bima arafu, dan diingatkan kepada mereka apa yang mereka ketahui dari apa? Dari Islam, dari kedatangan Rasulullah fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka. Min amrihi, dari perkara Rasul. Faja'alu yujadilunahu bil batil. Tetapi subhanallah, ketika Rasulullah menyebutkan kebenaran agama Islam dan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sebagaimana sudah tertulis dalam kitab mereka sendiri, tetapi justru mereka menjidali Rasulullah dengan jidal yang batil. Mereka menolak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yumarunahu, bahkan mereka membuat miryah kepada Rasul. Ya, tetap membatilkan walaupun itu perkara yang hak. Wa anna asma, dan kata Abdullah ibn Salam, aku mendengar dari dalam. Falamma ya'isa min imanihim, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melihat sudah tidak mungkin mereka masuk Islam, qala lahum ma manzilatul Husain ibn Salam fikum. Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian tentang Husain ibn Salam? Maksudnya siapa? Abdullah ibn Salam. Bagaimana pendapat kamu tentang ibn Salam? Kemudian dikatakan oleh mereka, Sayyiduna wa ibnu Sayyidina, wa habruna wa alimuna, wa ibnu habrina wa alimina. Dia adalah pemimpin kami dan anaknya pemimpin kami. Dia adalah pendeta kami. Dia adalah ulama kami. Dan anaknya pendeta kami. Dan anaknya ulama kami. Dianya dipuji, bapaknya juga dipuji. Ketika apa? Ketika berjalan bersama mereka. Ketika satu keyakinan dengan mereka. Ketika mereka saling membela. Dia dipuji. Dia dipuji. Bapaknya juga dipuji. Kemudian kata Rasulullah, Afara'aitum in aslama afatuslimun. Bagaimana pendapat engkau kalau seandainya dia masuk Islam? Apakah engkau kalian juga akan masuk Islam? Karena kalian tahu dia adalah sebaik-baik kalian. Ulamanya kalian. Pemimpinnya kalian. Apakah kalian akan masuk Islam sebagaimana kalau dia masuk Islam? Kata mereka, hasya lillah, makana liuslima, enggak mungkin dia masuk Islam. Dan kami berlindung kepada Allah dari keislamannya dia. Jadi enggak mungkin. Sesuatu yang mustahil Abdullah ibn Salam masuk Islam, kata Yahudi. Fakharajtu ilaihim fakultu. Ya. Kemudian keluarlah Abdullah ibn Salam. Kemudian aku katakan, ya ma'asyaral yahud, ittaqullah waqbalu ma ja'akum bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wahai ma'asyaral yahud, takutlah kalian kepada Allah dan terimalah apa yang datang dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi innakum lata'lamuna innahu la rasulullah, Dan demi Allah, sesungguhnya kalian telah tahu dengan pengetahuan yang pasti, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tahu. Wa tajidunahu, karena kalian telah mendapatkan maktuban, telah tertulis di sisi kalian dalam kitab Taurat, namanya Rasulullah dan sifatnya Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam. Ya. Kalian mengetahui dengan pasti ini Muhammad ini yang Allah sebutkan dalam kitab Taurat. Apa dibalas Yahudi tadi? Yang tadinya dia memuji Abdullah bin Salam dengan pujian yang luar biasa. Iya, sampai bapaknya juga dipuji. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Salam. Apa yang dikatakan Yahudi kepada beliau? Katanya, "Fawallahi," dengan nama Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah. Taib, makan itu. "Wa inni asyhadu," sesungguhnya aku mempersaksikan. Taib, belum jawabannya Yahudi ya. "Annahu Rasulullah wa aumina bih," dan sesungguhnya aku telah mempersaksikan, kata Abdullah bin Salam, beliau adalah rasulnya Allah dan aku beriman dengannya. "Wa usaddiquhu," dan aku membenarkannya. "Wa arifu," dan aku telah mengetahui dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian Yahudi tadi menjawab, "Kadzabta. Wallahi innaka lasyarrina aw lasyarruna wa ibnu syarrina wa jahiluna wa ibnu jahilina wa lam yatruku aiban illa abuni bih." Ya. Yahudi mengatakan, "Wallah, demi Allah, engkau adalah pendusta." Tadi dikatakan apa? Sayyiduna. Baru 5 menit yang lalu dipuji dengan pujian yang atirah. Tapi ketika tidak berjalan lagi dengan jalan mereka, tidak sepaham lagi dengan pahaman mereka, tidak lagi satu manhaj dengan mereka, yang tadinya bapaknya dipuji, ya sekarang dicaci maki bapaknya. Apa salahnya bapaknya Abdullah bin Salam? Bapaknya apa salahnya? Enggak ada bapaknya hadir di sini. Tapi bapaknya juga dicaci maki oleh mereka. Iya. "Wallahi innaka lasyarruna wa ibnu syarrina." Demi Allah, engkau adalah sejelek-jelek manusia di kalangan kami. Dan engkau juga merupakan sejelek-jelek anaknya manusia di kalangan kami. "Wa jahiluna wa ibnu jahilina." Dan engkau orang yang paling tolol dari kalangan kami. Dan engkau adalah anak si paling tolol dari kalangan kami. "Wa lam yatruku aiban illa abuni," kata Abdullah bin Salam. Ya, tidaklah mereka meninggalkan satu kejelekan pun kecuali dia lemparkan kepadaku seluruh kejelekan. Jadi tidak hanya ini ucapannya, ucapan semua keluar. Caci maki semua keluar kepada Abdullah bin Salam yang tadi dikatakan sebagai alimuna wa bunu alimina. Yang tadi dikatakan sebagai sayyiduna wa bunu sayyidina. Subhanallah. Ya, kemudian kata Abdullah bin Salam, "Faqultu li Rasulullah, alam aqul laka innal yahud qaumun buhtanin wa batilin wa innahum ahlu ghadrin wa fujur." Ya Rasulullah, bukankah aku sudah mengatakan kepada engkau mereka adalah kaum Yahudi, kaum pendusta, dan juga orang yang batil dan orang yang tidak punya keadilan. Fujur, kefajiran yang mereka kedepankan di dalam menyikapi orang yang tidak sejalan dengan jalannya. Para ulama ayyuhallahu rahimani wa rahimakumullah telah menyebutkan, tidak ada sebuah kebatilan, iya, sebuah jalan yang rusak, sebuah manhaj yang menyimpang yang ada dalam umat ini, kecuali kita akan dapatkan ciri-cirinya pada orang Yahudi dan pada orang Nasrani. Apapun itu, apapun itu, tidak ada keadilan. Iya. Apa yang telah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, tidak masalah untuk saya ulangi. Mimbabi tadkir. Iya. Para ulama yang dahulunya dipuji luar biasa. Syekh Abdul Rahman, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi, Syekh Utsman As-Salimi, Syekhuna Muhammad Al-Imam. Masya Allah, pujiannya luar biasa. Mungkin ketika mereka memuji kalah Imam Ahmad pujiannya. Tapi subhanallah, ketika sudah tidak berjalan lagi dengan jalan mereka, atau kita anggap seandainya punya kesalahan, satu kesalahan ataukah dua kesalahan, tapi naudzubillah fujurnya begitu luar biasa. Dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, dicaci maki, dicela. Seakan-akan dia bukan seorang muslim, apalagi seorang ulama. Nah, ini apa yang disebutkan oleh para ulama kita? Yang saya jelaskan tadi, tidak ada sebuah kebatilan, sebuah manhaj yang rusak, sebuah jalan yang bengkok, kecuali telah datang pendahulunya dari orang-orang Yahud dan orang-orang Nasrani dalam mereka berjalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "La tatba'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta dakhala hudran dabin la dakhaltumuh." Iya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Naam, kita memohon dan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu menunjuki kepada kita jalan kebenaran, jalan dari jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, dan insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang dari kehidupan Abdullah ibnu Salam radhiyallahu taala anhu wa arda. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.